Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyirah at-talaba rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, tak henti-hentinya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengisi kekosongan malam hari ini, insyaallah taala kita akan isi dengan pelajaran seputar akidah atau tauhid dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Pada pertemuan yang terakhir telah kita sebutkan jenis di antara jenis syirik kecil, yaitu ucapan lau, ucapan seandainya, di mana ucapan ini bisa mengantarkan atau wasilah yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan apabila dia niatkan untuk memprotes takdir atau tidak menerima takdir terhadap yang sudah terjadi, atau dia merasa menyesal, ya, tidak terima atas apa yang telah terjadi sehingga dia berandai-andai. Dan pada pertemuan sebelumnya pula telah kita sebutkan ada beberapa keadaan seorang itu dibolehkan berandai-andai. Yang pertama adalah pada keadaan untuk kebaikan, ya, untuk melakukan sebuah kebaikan. Diperbolehkan bagi seorang untuk berandai-andai apabila dia naam dimudahkan, ya. Sebagai contoh misalnya dia niatkan kalau misalnya dia memiliki uang, dia akan melakukan umroh misalnya atau melakukan haji, maka berandai-andai pada perkara kebaikan ini diperbolehkan. Adapun berandai-andai pada perkara keburukan sebagaimana yang kita sebutkan ini tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Habibullah di dalam kitab ini, As-Sabru wa manzilatuhu fil aqidah, sabar dan kedudukannya di dalam akidah. Jadi di sini akan dibahas seputar masalah sabar, begitu juga besarnya kedudukan perkara sabar terhadap akidah seorang. Kata mualif di sini, taqaddamal kalamu fin nahyi an qauli law indama yaq'ul insan fi musibatin wa annal wajiba alaihi sabru wal ihtisab. Kata Syekh Fauzan Habibullah, telah berlalu pembicaraan tentang larangan menggunakan kata lau, kata seandainya, tatkala terjadinya sebuah musibah. Dan yang wajib bagi seorang adalah untuk dia bersabar dan ikhlas menerimanya. Qala Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, Dzakarallahu ta'ala as-sabra fi tis'ina mawdi'an min kitabihi. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dia menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata sabar ya, dengan berbagai macam bentuknya. Apakah itu perintah untuk kita bersabar, naam, atau bentuknya pengkhabaran. Al-Imam Ahmad rahimahullah telah menghitungnya di dalam Al-Quran Karim itu ada 90 tempat. Jadi Al-Imam Ahmad rahimahullah masya Allah, naam, dengan keilmuan beliau ya, semangatnya beliau menuntut ilmu ya, mempelajari ilmu, sampai-sampai beliau pernah menghitung kata sabar di dalam Al-Qur'anul Karim itu sebanyak 90 tempat. Ya, sebanyak 90 tempat. Ya, banyak sekali. Sebagai contoh misalnya innallaha ma'asabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dan bentuk-bentuk yang lainnya, ya innallaha naam yuwaffallahu as-sabirina bighairi hisab, ya ajruhum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ya, pahala-pahala bagi orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, dengan tanpa batas, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Jadi Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah menyebutkan bahwasanya kata sabar naam di dalam Al-Qur'anul Karim itu sebanyak 90 tempat. Ya bisa naam dicek ya, dari mulai surat Al-Baqarah sampai dengan yang terakhir. Dan sabar ini memiliki banyak sekali keutamaan. Ya. Wa fil hadits sahih, di antara keutamaan sabar disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-sabru diyaun. Ya, sabar itu adalah dia. Ya, dia itu cahaya yang sangat terang. Ya, yang bisa menerangi kehidupan seorang. Ya, yang bisa menerangi hati seorang. Dan dengan sabar begitu juga pasangannya adalah syukur. Ya, sabar dan syukur insyaallah taala, ya seorang akan hidup dengan tenang, ya hidup dengan bahagia. Takala dia mendapatkan sesuatu yang tidak baik, dia bersabar. Takala dia mendapatkan ya sesuatu kenikmatan, dia bersyukur. Ya, dia bersyukur. Nah, menunjukkan ya, sifat sabar dan syukur ini di antara ya sifat ya yang pengaruhnya itu sangat besar ya pada kehidupan seorang, ya pada kehidupan seorang. Bahkan sebagian para ulama seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan ya tentang betapa besarnya keutamaan sabar. Beliau menyebutkan as-sabru kanzun min kunuzil khair la yu'tihillahu illa li'abdin karim indahu. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, as-sabru kanzun min kunuzil khair. Ya. Kesabaran itu adalah kanzun, ya perbendaharaan dari perbendaharaan kebaikan. Ya. Jadi kalau kita ingin hidup ya baik di dunia ini, naam, maka hendaklah kita senantiasa bersabar. Ya. Kalau kita mendapati sebuah kesulitan, baik kesulitan itu kecil maupun besar, ya, maka hendaklah kita senantiasa bersabar. Ya, dan hidup ini harus penuh dengan kesabaran. Takala kita senantiasa ingin mentaati Allah Subhanahu wa taala itu harus sabar. Ya, salat 5 waktu butuh sabar. Ya. Naam, kita harus pergi ke masjid. Ya, melawan rasa malas. Ya, meninggalkan sekian pekerjaan kita untuk sementara, meninggalkan keluarga kita, ini butuh kesabaran. Ya, begitu juga berpuasa butuh sabar. Ya, naam, menuntut ilmu juga butuh sabar. Dan semua ibadah yang hendak kita lakukan itu butuh yang namanya kesabaran. Begitu pula tatkala kita menjauhi ya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, juga butuh sabar. Ya, juga butuh sabar. Ya, kita harus melawan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu kita ini senantiasa mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la'amaratun bisu. Ya, sesungguhnya jiwa manusia itu la'amarah. La'amarah itu dalam bahasa Arab sigha mubalaghah, maknanya adalah sering. Ya, jiwa manusia itu sering yang mengajak kepada keburukan. Yang mengajak kepada keburukan. Ya, belum lagi musuh kita yang besar yaitu syaitan yang senantiasa membisiki, menggoda kita ya, untuk senantiasa terjerumus kepada kemaksiatan. Jadi tak kala kita ingin menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat, itu butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Begitu juga ya, tak kala kita menghadapi takdir. Ya, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk ya, menurut kita. Ya, kalau takdir yang baik, Pak, insyaallah semua orang mau menerima. Tapi kalau takdir yang buruk belum tentu. Ya, maka oleh sebab itu butuh yang namanya kesabaran. Maka oleh sebab itu beliau mengatakan as-sabru kanzun min kunuzil khair. Sabar itu adalah ya perbendaharaan dari perbendaharaan kebaikan. Ya. La yu'tihillahu illa li'abdin karim indahu. Dan sabar itu tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Jadi kalau seorang itu mudah bersabar terhadap ya cobaan-cobaan atau segala sesuatu yang dia dapati, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ya sayang kepada orang itu, ya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang itu. Qala Umar radhiyallahu anhu. Berkata Umar radhiyallahu anhu, dia menyebutkan tentang keutamaan sabar. Wajadna khaira 'aisyina bis-sabr. Rawahu al-Bukhari. Kata sahabat Umar radhiyallahu anhu, kami telah mendapati baiknya hidup kami itu dengan sabar. Ya, baiknya hidup kami itu dengan bersabar. Ya, jadi dengan kita banyak bersabar, Pak, insyaallah taala kita akan banyak mendapatkan kebaikan. Ya, banyak mendapatkan kebaikan. Dan pada kehidupan sehari-hari ya, secara khusus ya butuh yang namanya sabar. Ya, terkadang kita terjadi gesekan, salah paham atau miskomunikasi ya antara kita dengan istri kita misalnya, antara kita dengan anak kita, antara kita dengan orang tua kita, antara kita dengan tetangga kita, antara kita dengan ya ikhwah kita, ya sesama ikhwah. Ya, itu harus ya banyak bersabar kita. Ya, banyak bersabar, banyak mengalah. Nampak insyaallah kalau kita banyak bersabar ya, nah kita akan mendapatkan sekian kebaikan di dalam kehidupan ini. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, dan berkata sahabat Ali radhiyallahu anhu, ya beliau menyebutkan tentang keutamaan sabar. Inna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sesungguhnya sabar itu kedudukannya ya nam terhadap iman seorang bimanzilatir ra'si minal jasad, seperti kepala yang ada di jasad seorang. Antum bayangkan, ya, antum renungkan betapa besar enam kedudukan sabar yang ada pada seorang. Ya, jadi sabar itu sangat mempengaruhi iman. Ya, bahkan disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kedudukannya itu seperti kepala yang ada di jasad manusia. Ya, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, kita bisa bernapas, kita bisa hidup ya, karena ada kepala. Bagaimana kalau misalnya kepala ini hilang? Nauzubillah min dzalik. Ya. Ya, sudah dipastikan orang itu mati. Enggak ada orang yang hidup hilang kepala. Kalau hilang tangan masih mungkin hidup, ya. Orang hilang tangan, hilang kaki, ya, bahkan hilang kaki semuanya masih bisa hidup. Tapi kalau sudah hilang kepala, ya, sudah dipastikan orang itu ya meninggal. Tidak ada sejarahnya orang hidup tanpa kepala. Ya, sampai saat ini tidak ada. Ya. Bahkan mungkin walaupun mungkin ada kepala, kalau kepalanya dipites misalnya, ya, itu saja bisa meninggal orang, masih ada kepala. Lintir kepalanya. Ya. Nah, lebih-lebih kalau ya kepala seorang tidak ada, maka tidak ada manfaatnya jasad. Ya, tidak ada manfaatnya jasad. Nah, begitu pula ya, sabar kedudukannya di dalam iman. Kalau tidak ada sabar, menunjukkan tidak ada iman. Ya, tidak ada iman. Tsumma rafa'a sawtahu. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan waqal ala innahu la imana liman la sabarlah. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya tidak ada iman bagi orang yang tidak punya sabar. Ya. Jadi orang yang tidak memiliki sabar menunjukkan tidak ada iman pada dirinya. Wa qad ru'a al-Bukhari wa Muslimun marfu'an. Dan sungguh telah diriwayatkan dalam sahih al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim secara marfu', ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan sabar. Ma u'tiya ahadun ata'an awsa'a minas sabar. Tidaklah pemberian, ya, tidaklah sebuah pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih luas, ya, dan lebih baik daripada kesabaran. Ya, daripada kesabaran. Jadi kalau kita dimudahkan untuk bersabar terhadap sesuatu, ya, itu adalah kebaikan. Ya, itu adalah kebaikan. Wasabru mustakun, ya, min sabarah min sibrin idza habisa wa mana'ah. Ya. Sabar, kata sabar itu pecahan dari kata sabara yasbiru. Apabila seorang itu menahan diri. Ya. Dan dia dari kata as-sibr. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama menyebutkan as-sabru ka ismihi. Sabar itu seperti namanya. Ya, diambil dari kata as-sibr, ya, pohon sibr, buah sibr. Buah sibr ini buah yang sangat pahit. Sangat pahit. Ya. Naam, sangat pahit. Ya, akan tetapi naam wa'awakibahu atau wa'awakibuhu, ya, ahla minal asal. Akan tetapi sabar itu lebih manis daripada madu. Ya, memang dia sangat pahit. Ya. Dari kata buah sibr, sibr itu pahit sekali. Hanya ya akibatnya kalau orang itu mau bersabar, ya, memaksa dirinya untuk senantiasa istiqomah bersabar, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, ya, bahkan lebih manis daripada madu. Fahuwa habsun nafsi anil juz'i. Ya, sabar maknanya secara bahasa adalah habsun nafsi anil juz'i. Menahan jiwa untuk tidak berkeluh kesah. Ya. Menahan jiwa untuk tidak berkeluh kesah. Wa habsul lisan anit tasyukki wa tasakhut. Dan menahan lisan untuk tidak berkeluh kesah, untuk tidak murka. Wa habsul jawarih an latmil khudud wa syakil juyub. Dan menahan, ya, anggota badan untuk tidak menampar wajah dan merobek-robek kantong, merobek-robek baju. Ya, jadi ini makna sabar secara bahasa. Ya, seorang itu dikatakan bisa sabar apabila dia bisa menahan jiwanya untuk tidak berkeluh kesah. Ya, dan itu bisa dilihat, ya, dari lisannya. Ya, kalau lisannya diam, ya, tidak membahasnya, ya, tidak berkeluh kesah, tidak menggerutu. Begitu juga anggota badannya itu, ya, tidak gerasak-gerusuk, ya, tidak menampar-nampar wajah, ya, tidak merusak-rusak barang, ya, menunjukkan orang itu sabar, ya, menunjukkan orang itu sabar. Tapi kalau misalnya naam orang itu menggerutu, ya, menggerutu, berkeluh kesah, lisannya naam tidak bisa dijaga, ya, lebih-lebih tangannya, ya, apa saja dibantingnya, pecahkan piring, mungkin ya barang dilemparnya, ya, ini menunjukkan ya isyarat orang itu tidak sabar. Jadi seorang itu dikatakan sabar kalau dia menahan lisannya, ya, untuk tidak berkeluh kesah, dia diam, ya, dia diam. Kemudian anggota badannya itu juga diam, ya. Nah, sebagai contoh misalnya pula, ya, tatkala seorang ditinggal mati keluarganya, ya, ditinggal mati keluarganya, ya, kalau dia sabar, ya, kalau dia sabar, naam, itu kelihatan, ya, kelihatan dari zahirnya, ya, zahirnya dia tidak berteriak-teriak, ya, dia tidak naam, ya, niyahah, ya, meratapi mayit, ya, dan banyak kita temui dari kalangan wanita, ya, itu kalau ditinggal mati keluarganya atau salah satu keluarganya itu langsung berteriak-teriak, langsung nyambek-nyambek rambut, langsung menapar-napar wajah, langsung merusak-rusak baju, yang menunjukkan wanita itu tidak sabar. Ya, wanita itu tidak sabar. Lalu bagaimana kalau dia menangis? Kalau sekedar menangis diperbolehkan, tidak mengapa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, tatkala ditinggal mati anak beliau, ya, nah, beliau menangis, dilihat oleh sahabat, ya, mata beliau meneteskan air mata, ya, mata beliau meneteskan air mata, dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan itu adalah rahmat, kasih sayang, sesuatu yang naam, sesuatu yang merupakan tabiat manusia. Tapi dengan catatan jangan dia berlebih-lebihan. Kalau sekedar menangis, meneteskan air mata, ditinggal mungkin mati, ya, naam, orang tuanya atau diantara keluarganya, sekedar menangis tidak masalah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri beliau pernah menangis, ya, beliau pernah menangis. Tapi jangan berlebihan sampai teriak-teriak, ya, sampai melompat-lompat, ya, diranjang, sampai merusak-rusak barang, ya, seperti ini, naam, masuk ke dalam bab niyahah, ya, meratap, ya, dan meratap ini termasuk dosa besar. Wa huwa thalathatu anwa, dan sabar itu ada tiga jenis, dan ketiganya harus kita miliki. Harus kita miliki, ya, harus ada pada kita ketiga-tiganya, ya, semuanya harus ada. Yang pertama adalah sabrun ala fi'li ma amarallahu bihi. Yang pertama adalah sabar untuk senantiasa mentaati terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya, yang masuk pula dalam bab ini, sabar untuk senantiasa mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya harus kita taati dan harus kita bersabar di atasnya. Ya, memegang sunnah, ya, istiqomah di atas sunnah, ya, menjauhi, ya, naam, apa-apa yang naam itu bisa, ya, mengurangi iman, perkara-perkara syubhat dan yang lainnya. Ya, ini butuh sabar. Kemudian yang kedua, wasabrun ala tarki ma nahallahu an. Yang kedua dari jenis sabar, dan ini pula harus kita miliki, adalah sabar untuk meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masuk pula dalam bab ini, ya, apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dilarang Allah dan dilarang Rasul, itu pasti haram. Ya, itu pasti haram, minimalnya makruh, dibenci. Dan pasti memudaratkan. Ya, pasti memudaratkan. Apakah kita mengetahui hikmahnya atau tidak? Ya, apakah kita mengetahui hikmahnya atau tidak, itu pasti memudaratkan. Kenapa kita dilarang minum khamr? Ya. Karena bisa merusak akal. Ya, bisa menimbulkan permusuhan. Betapa banyak orang melakukan tindakan-tindakan di luar akal. Ya. Di luar akal sehat ketika mabuk. ya, marah, berkelahi sampai terjadi pembunuhan, ya, setelah sadar baru ya dia menyesal, ya, karena akal sehatnya sudah hilang, ya, belum lagi ini merusak kesehatan, ya. Jadi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya kita yakini, kita imani, ya, pasti itu mengandung kemudaratan. Apakah kita ketahui atau tidak? Ya, riba misalnya, ya, nah, makan, ya, mengurangi atau menghilangkan berkah, akan menimbulkan permusuhan, ya, mencuri, merampok, menghibah, ya, semua yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, begitu juga Rasulnya larang, itu pasti ada hikmahnya, dan kita yakini pasti itu bermudarat, ya. Maka oleh sebab itu harus kita jauhi dan harus kita bersabar untuk menjauhinya. Kemudian yang ketiga, ya, dari jenis sabar dan ini juga harus kita miliki adalah wasabrun ala ma qadarahullahu minal masaib, yaitu sabar terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah-musibah. Ya, dari musibah-musibah. Ya, kalau misalnya kita diberikan cobaan, ujian, apakah itu sakit, ya, naam, hendaklah kita bersabar. Dan insya Allah Ta'ala, ya, sakit yang kita dapatkan itu diantara faedahnya disebutkan oleh para ulama adalah naam, ya, sebagai penghapus-penghapus dosa, ya, penghapus-penghapus dosa. Ya, kalau kita ikhlas lillahi Ta'ala, ya, sakit yang kita derita itu sebagai penghapus-penghapus dosa kita. Belum lagi, ya, naam, dalam rangka untuk meninggikan derajat kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala diantara naam cara Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan derajat seorang itu dengan diberikan musibah-musibah. Ujian-ujian. Ya, ujian-ujian. Oleh sebab itu, ya, semakin seorang itu bertakwa, nah, semakin dia ingin mencocoki, mengikuti jalan para nabi dan rasul, maka semakin besar pula cobaan, ujian yang akan menimpahnya. Ya, yang akan menimpahnya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddal bala' al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal." Sesungguhnya musibah yang paling besar yang menimpa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah al-anbiya, para nabi. Ya, para nabi itu kalau mereka mendapatkan sakit lebih berlipat-lipat sakit mereka dari kita. Ya, kalau mereka mendapatkan demam, panas mereka, demam mereka itu berlipat-lipat daripada kita. Ya. Berlipat-lipat daripada kita. Maka oleh sebab itu benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling besar cobaannya itu adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang semisal dengan mereka dan yang semisal dengan mereka. Nah, dari sini diambil faedah, semakin seorang itu menyerupai, ya, semakin istiqomah, semakin dia ingin mengikuti jalan para nabi dan rasul, maka teorinya, ya, rumusnya, ya, dia akan mendapatkan cobaan yang semakin besar. Ya, cobaan yang semakin besar. Di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa para nabi itu cobaan mereka lebih besar daripada kita, begitu juga orang-orang yang mengikuti jalan mereka, tujuannya adalah untuk meninggikan derajat mereka nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk meninggikan derajat mereka. Ya, meninggikan derajat mereka, orang-orang yang mendapatkan musibah yang lebih, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tiga jenis sabar. Ya, sabar untuk senantiasa mentaati Allah, ya, sabar untuk tidak, ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah sabar terhadap takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma asaba min musibatin illa bi innillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa bi innillah." Tidaklah, ya, sebuah musibah yang menimpa seorang itu karena kecuali karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang terjadi, semua musibah ya yang terkena kepada seorang hamba, seorang manusia, itu semua atas izin Allah. Semuanya telah tertulis. Ya, semuanya telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, semuanya sudah tertulis di catatan takdir. Ya. Jadi kalau kita seandainya terkena sebuah musibah, jangan kita na'am mengeluh, jangan kita na'am mengingkarinya. Ya. Kita harus mengimani, mempercayai, menyadari bahwasannya musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sudah merupakan takdir dari Allah. Ya, sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita menyesal. Tidak perlu kita menyalahkan orang lain. Ya, kenapa tadi engkau melakukan seperti ini? Kalau mungkin tidak seperti ini, tidak akan terjadi seperti ini. Ya, saling menyalahkan. Ya, kenapa engkau misalnya ya membawa mobil ke sana? Coba kalau misalnya antum tidak bawa mobil, mungkin tidak rusak. Ya. Nah. Ya, bahkan kalau kita misalnya ditinggal mati oleh keluarga kita yang kita cintai, ya, mungkin tiba-tiba meninggal, ya, tenggelam atau kecelakaan, itu pula ya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu kita menyalahkan si A, si B. Ya, kita harus meyakini. Ya, itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mencabut nyawa seorang, maka Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu 'alaiha hajatan. Allah Subhanahu wa taala akan menggiring orang itu ke tempat di mana dia ditakdirkan meninggal. Ya, kalau kita ini ditakdirkan mati di darat, ya apakah di rumah kita? Ya, apakah mungkin na'am ya di mobil? Ya. Apakah mungkin dalam keadaan safar? Apakah mungkin di bukit? Apakah mungkin na'am di dataran rendah? Kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk orang itu mati di tempat itu, Allah giring. Ya, Allah giring orang itu. Atau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia mati di perairan, padahal dia ya sebelumnya enggak pernah ke air, ke sungai, ke danau, ke laut. Karena Allah Subhanahu wa taala ya telah menulis takdir dia, dia mati di air, apakah di laut, apakah di sungai, apakah di danau, Allah giring orang itu. Ya. Jadi, ya kematian seorang itu semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari apa, di tempat apa, bagaimana matinya. Ya. Apakah didahului sakit atau mati secara tiba-tiba? Ya, itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, sebagian para ulama menyebutkan makna wa may yu'min billah, barang siapa yang bersabar. Ya. Barang siapa yang bersabar, na'am, dan dia ihtisab. Ya. Dia ihtisab, dia ikhlas terhadap musibah-musibah yang terjadi, yahdi qalbah. Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dadahnya. Ya, ini juga diantara manfaat sabar. Ya, kalau kita sabar terhadap musibah-musibah yang menimpa kita, diantara faedahnya akan melegakan, melapangkan hati kita, tidak sempit. Biasanya kalau orang yang bawaannya ya tidak sabaran, ya suka mengeluh, ya biasanya dadanya sempit. Ya, biasanya dadanya sempit, dan biasanya pula orang yang seperti ini banyak penyakit. Ya. Nah, banyak penyakit. Ya, mudah marah. Ya. Enggak sabaran orangnya. Ya, biasanya penyakit banyak yang menghinggapi orang yang seperti ini. Ya, beda dengan orang yang tenang, orangnya sabar. Ya, biasanya ya, bisa dicek ya, mungkin yang kerja di rumah sakit ya, biasanya orang yang banyak penyakit itu orang yang tekanannya tinggi, banyak tekanan. Pas dicek memang orangnya itu temperamen memang, ya, mudah marah. Ya, jadi jangan kita itu ya mudah marah, ya, banyaklah bersabar. Karena ini berpengaruh kepada kesehatan. Ya, berpengaruh kepada kesehatan kita. Ya. Kalau kita misalnya dizolimi, disakiti, ya banyak kita memaafkan. Ya, banyak kita memaafkan. Ya, karena ini pengaruhnya juga kepada kesehatan kita. Kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, kita akan mendapatkan pahala dari kezolimannya. Ya. Qala Alaqamah, berkata Alaqamah, warrajulu tusibuhu al-musibah. Ya, ayat ini ya berkaitan dengan seseorang yang terkena musibah padanya. Faya'lamu annaha min indillah. Kemudian dia mengetahui bahwasanya musibah yang menimpa dirinya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fayurdi wa yuslim. Ya, kemudian dia ridho dan menerima. Dan derajat ridho ya ketika sabar itu derajat yang luar biasa. Ya, ridho syukur ya, itu derajat yang luar biasa tak kalah na'am seorang mendapatkan musibah. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ya, 6 derajat-derajat manusia ketika terjadinya musibah. Sikap manusia ya ketika terjadinya musibah. Yang pertama, dan ini kadar wajib, ya, tak kala musibah datang kepada seorang, dia harus bersabar. Ya, dia harus bersabar dengan tidak ya menggerutu, tidak berkeluh kesah, tidak ya anggota badannya melakukan ya, gerakan-gerakan yang itu na'am menunjukkan dia tidak sabar. Ini derajat yang pertama dan ini derajat yang wajib. Ya. Nah, kalau kita mendapatkan musibah, langkah pertama adalah kita harus sabar. Ya, kita harus sabar. Dan sabar itu kata para ulama itu adalah pada pukulan yang pertama. Ketika terjadi musibah, ya langsung kita sabar dengan tidak berkeluh kesah, tidak menyalahkan orang. Ya. Naam, tidak ya melakukan gerakan-gerakan yang itu menafikan kesabaran. Ya, hal ini sebagaimana kisah ada seorang wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menangis. Ya, dia menangis meratapi keluarganya yang meninggal di sisi kuburan. Melihat hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillah wasbiri. Ya, bertakwalah engkau wahai wanita dan bersabarlah. Ya, mendengar hal ini ya wanita tersebut mengatakan ilaika anni, menjauhlah engkau dari diriku. Fa innaka lam tusib bi musibati. Ya, sesungguhnya engkau tidak tertimpa musibah seperti musibahku. Ya, dalam keadaan wanita ini tidak mengetahui kalau yang memberi nasihat itu adalah Rasulullah. Ya, jadi ketika wanita ini menangis di tepi kuburan, ya dinasihati oleh Rasulullah untuk ya bertakwa, untuk bersabar. Ya, wanita ini tidak mau menerima. Ya, bahkan mengatakan ya, engkau tidak menimpa padamu musibah yang menimpa diriku. Memang berat memang. Ya, sabar itu sangat berat memang. Ya, ketika kita menasihati orang memang sangat mudah, sama seperti syukur. Ya, sabar itu berat sekali. Mudah diucapkan kata para ulama, ya, sabar, syukur, ikhlas. Itu mudah sekali. Ya, mudah sekali. Kalau kita nasihati orang, ya sabar akhi, ya. Naam, itu mudah sekali. Tapi belum tentu kalau misalnya kita diberikan cobaan seperti yang menimpa dirinya, kita bisa bersabar. Jadi beruntunglah kalau ada orang yang tak kala terkena musibah dia bisa langsung sabar. Ya, tidak dia ya berkeluh kesah, tidak dia menggerutu. Ya. Kemudian setelah wanita tersebut ya, diberitahu bahwasanya yang menasihati dia tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung wanita ini menyesal dan mendatangi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya rumah beliau dalam keadaan tidak ada penjaga pintu, ya, dan meminta maaf kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamas sabru inda sodamatil ula. Sesungguhnya seorang itu ya dikatakan bersabar takala pada pukulan yang pertama. Ya, pada pukulan yang pertama. Jadi takala dia kena musibah langsung dia bersabar. Ya, dan ini derajat yang wajib. Yang kedua, ini derajat yang lebih tinggi. Dan ini sifatnya mustahab. Ya, mustahab. Ya. Namanya itu syukur. Ya, dia dapat musibah malah bersyukur. Ya, karena dia mengetahui musibah itu kalau dia ikhlas lillahi ta'ala itu akan menghapuskan dosa-dosanya, akan meninggikan derajatnya. Dan inilah yang ada para-para nabi, orang-orang yang soleh, ya. Mereka dapat musibah bukannya menggerutu, bukannya sekedar bersabar, tapi bersyukur. Ya, bersyukur. Ya, tapi kalau untuk orang jangan, ya. Kalau misalnya ada orang lain na'am kena musibah, kita katakan alhamdulillah, ya. Karena ada ini sebagian para ulama menyebutkan seperti itu. Dapat musibah malah bersyukur. Tapi kalau dihadapan orang lain jangan, ya. Ya, khawatir dia salah paham, apalagi dia tidak tahu ilmunya. Padahal niat kita baik. Ya, niat kita agar dia itu bersyukur dapat musibah. Ya, tapi kalau di depan orang, ya, khawatir salah paham. Ya, ada orang dapat musibah, ya malah kita alhamdulillah gitu kan. Ya. Nah, khawatir salah paham deh. Ya, kemungkinan besar seperti itu. Yang ketiga, yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, sikap seorang terhadap ya musibah, ya, ada di antara manusia itu na'am terjatuh ke dalam dosa az-dzunub. Ya. Nah, pada saat dia tidak bersabar menggerutu. Jadi ini tiga keadaan manusia. Ya. Takala mendapati musibah, ada yang dia bersabar dan ini derajat yang wajib, ada yang sampai bersyukur dan ini ya derajat yang mustahab dan lebih tinggi dari pada sabar. Ini orang luar biasa, orang yang seperti ini orang yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, ada orang yang tidak sabar, ya, dia terjatuh ke dalam dosa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.